saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki seorang hamba Allah adalah bersikap pertengahan dalam masalah membelanjakan harta. Mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit, karena mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Tidak bergerak dua telapak kaki seseorang pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara, yaitu yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kedua, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Ketiga, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan dalam hal apa dia belanjakan. Dan yang keempat, tentang badannya, untuk apa dia rusakkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Jami' dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ayat dan hadis tadi mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sifat pertengahan dalam menggunakan harta merupakan sifat yang mulia, di mana mereka tidak pelit dan juga tidak tabzir atau berlebihan, baik kebutuhan yang wajib maupun kebutuhan tambahan. Karena mereka meyakini bahwasanya harta yang dimilikinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ya, karakter seperti inilah yang merupakan karakter Ibadur Rahman. Mereka antusias dalam menggunakan hartanya dalam hal-hal yang wajib, karena itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Itulah hal-hal yang menegakkan kehidupan mereka, dan itulah hal-hal yang menjadi bekal dan penolong serta membantu mereka untuk baiknya kehidupan di akhirat. Maka inilah kewajiban setiap muslim. Hendaknya mereka pertengahan dalam setiap perkara, tidak berlebihan dan tidak seenaknya, baik dalam masalah ini atau permasalahan yang lain, dan baik itu masalah agama atau masalah dunia. Dari Ka'ab bin Farruh, dari Qutadah, dari Mutarrif bin Abdullah, dia mengatakan, khairu hadhil umur awsatuha wal hasanatu baina sayyi'atain. Umumnya perkara yang terbaik adalah yang pertengahan, dan kebaikan itu di antara dua kejelekan. Lalu Ka'ab bin Farruh bertanya kepada Qutadah, "Mal hasanatu bayyina sayyi'atain?" Apa yang dimaksud kebaikan itu di antara dua kejelekan? Qutadah menjawab dengan membacakan dalil والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. Mereka yang membelanjakan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Riwayat At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Wallahu a'lam, sumber muslim.or.id. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.